Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam pembahasan kitab Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahlil Ilmi Wal Iradah, karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu agama. Alhamdulillah, kita masih dalam pembahasan nasihat yang sangat panjang yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menyampaikan nasihat kepada muridnya Umail bin Ziyad rahimahullahu taala. Dalam nasihat yang panjang kita masih lanjutkan pembahasannya. Di sini kemudian ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyampaikan nasihat tentang orang-orang yang membawa ilmu agama. Ya, tidak semua mereka itu adalah orang yang terpercaya. Tidak semua orang yang membawa ilmu agama adalah orang-orang yang ikhlas, tapi ada juga orang-orang yang memang tidak amanah dalam hal ini. Kita baca di sini penjelasan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wa qauluhu, ya qauluhu, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, lanjutan dari segi yang ke-117 ya, keutamaan ilmu. Qauluhu, ah innaha huna ilman wa ashara ila sadrihi. Ya, ah, ya, innaha huna ilman, sesungguhnya di sini ada ilmu, sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau. Ali bin Abi Thalib mengisyaratkan bahwa dia punya ilmu di hatinya. Ya, tentu ini diperbolehkan untuk maksud dan tujuan yang baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini. Ya dulu ala jawazi ikhbari rajuli bima indahu minal ilmi wal khairi liyuqtabasa minhu. Ini menunjukkan bahwa bolehnya menunjukkan bahwa seseorang boleh mengabarkan ilmu yang ada pada dirinya, ilmu dan kebaikan yang ada pada dirinya, agar orang bisa mengambil darinya. Ya, sebagian dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika menyampaikan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, bahwa mereka yang paham tafsirnya, seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum mengatakan, saluni, tanya kepadaku, supaya nanti orang tidak bertanya kepada yang tidak pantas menyampaikannya. Bertanya kepada orang yang tidak memahaminya, tidak memiliki ilmu tentang. Kalau tujuannya untuk ini, agar orang bisa mengambil ilmu dan kebaikan dari sumber yang benar, maka tentu ini diperbolehkan. Nah, baik. Waliyuntafa'a bihi, dan agar orang bisa mengambil manfaatnya. Wa minhu qawlu Yusuf As-Siddiqi alaihi salam. Dan termasuk pengertian ini adalah ucapan Nabi Yusuf As-Siddiq dalam Al-Qur'an alaihi salam, dalam surat Yusuf sewaktu dia mengatakan, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikanlah aku yang memegang perbendaharaan negeri ini, ya, menjadi bendahara negeri ini, sesungguhnya aku adalah orang yang bisa menjaga dan orang yang punya ilmu tentang ini. Ini tentu diperbolehkan, karena supaya nanti kebaikan-kebaikan ini orang mengetahui sumbernya dan bisa mengambil dari sumber yang benar. Nah, Faman akhbara an nafsihi bimithli dhalika liyukathira bihi ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu minal khairi fahuwa mahmudun. Barang siapa yang memberitakan tentang dirinya dengan hal yang seperti ini, punya ilmu, dia faham satu masalah, untuk memperbanyak hal-hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, berupa kebaikan, maka ini terpuji. Tujuannya bukan untuk menyombongkan dirinya, bukan sekedar untuk pamer agar dipuji orang, bukan. Tapi dia ingin menyampaikan kepada orang, agar orang bisa mengambil dari sumber yang benar tentang ilmu dan kebaikan. وَهَذَا غَيْرُ مَنْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ لِيَتَكَثَّرَ بِهِ عِنْدَ النَّاسِ وَيَتَعَظَّمْ وَهَذَا يُجَازِيهِ اللَّهُ بِمَقْتِ النَّاسِ لَهُ وَسِغَرِهِ فِي عُيُونِهِمْ وَالْأَوَّلُ يُكَبِّرُهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَعُيُونِهِمْ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Tentu ini berbeda dengan orang yang mengabarkan hal ini, bahwa dia punya ilmu atau kebaikan, tapi tujuannya untuk membanggakan dirinya, membesarkan dirinya di hadapan manusia. Ya, memamerkan kebaikannya agar dipuji di kalangan manusia, maka ini Allah akan berikan balasan dengan kebencian manusia terhadap dirinya dan kerdilnya nilai dirinya di mata manusia. Sementara orang yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan agungkan di hati dan dalam pandangan manusia. Maka dalam hal ini, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amal tergantung dari niat-niatnya. Oleh karena itu, ya, memang ini termasuk ya semacam memuji diri sendiri, atau memberitakan tentang kebaikan yang ada pada diri kita sendiri. Ya, ini dalam tujuan-tujuan tertentu itu diperbolehkan. Ya, meskipun nanti mungkin asalnya, ya, cenderungnya hal-hal yang seperti ini kalau dilakukan oleh orang-orang yang mungkin kebanyakan manusia, mungkin ini cenderung akan dikhawatirkan menjadikan dia memuji diri sendiri yang membawa kepada keburukan. Ya, tapi tentu saja seperti ucapan seperti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, atau tadi sahabat yang saya sebutkan, mengatakan saluni, saluni, tanya kepada aku, ini tentu tujuannya adalah untuk kebaikan, karena kita mestinya bersangka baik kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, baik. Wa kadzalika idza athna ar-rajulu 'ala nafsihi liyakhlas bidzalika min madlamatin wa syarrin aw liyastawfiya bidzalika haqqan lahu yahtaju bihi ila ta'rifi bihalihi aw liyaqta'a min anhu atma'as safalati fihi aw inda khitbatihi ila man la ya'rifu halahu. Kata beliau, demikian juga seseorang yang dirinya sendiri, ya, untuk melepaskan dirinya dari kedzaliman atau keburukan. Melepaskan dirinya dari kedzaliman atau keburukan, ini tentu diperbolehkan. Atau untuk mengambil haknya sendiri, yang ketika itu dia butuh untuk memperkenalkan dirinya, tidak mengapa. Seseorang misalnya dia punya kedudukan, atau mungkin dikenal di kalangan manusia, dia sebutkan saya adalah seorang ustaz, atau saya adalah seorang yang punya kedudukan seperti ini, ketika dia ingin mengambil haknya agar haknya tidak dihalang-halangi untuk dia dapatkan, dia butuh untuk memperkenalkan dirinya, ini diperbolehkan. Au liyaqta'a anhu, atau untuk memutuskan keinginan atau ya keinginan orang-orang yang rendah terhadap dirinya, atau ketika dia misalnya ya khitbah, melamar kepada orang yang tidak mengenal keadaan dirinya, dia boleh untuk memperkenalkan dirinya, menyebutkan hal-hal yang berhubungan. Ya, tentu ini untuk hal-hal yang dibutuhkan, diperbolehkan, selama tentu dia tidak bohong, tidak berlebih-lebihan, atau melebihi kadar yang benar tentang keadaan dirinya. Nah, kata Ibnu Qayyim bersamaan dengan itu, ya rahimahullah ta'ala, kata beliau, wal ahsanu fi hadha an yuwakila man yu'arrifu bihi bihalihi Fa inna lisana thana'il mar'i ala nafsihi qasirun wa huwa fil ghalibi madhmumun lima yaqtarinu bihi minal fakhri wat ta'adhum. Tapi yang paling baik dalam hal ini adalah dia mewakilkan lain yang bisa mengenalkan tentang dirinya. Ya, ini lebih bagus kalau bukan dia sendiri yang memuji dirinya atau menyebutkan keadaan dirinya, karena dia dikhawatirkan dia akan berlebihan memuji dirinya. Ya, karena lisana thana'il mar'i ala nafsihi qasir. Ya, lidah untuk memuji, untuk seseorang memuji dirinya sendiri ini pendek. Ya, ini gampang dia menyebutkan yang baik-baik saja. Maka yang seperti ini fil ghalib umumnya tercela. Tasnya bisa menjadi celaan karena biasanya digandengkan dengan hal seperti ini al-fakhr, ya, perasaan bangga dan mengagungkan diri sendiri yang melampaui batas tentu saja. Nah, jadi ini ketika diperbolehkan tentu dalam batasan-batasan yang sempit, dan tentu ketika ini dilakukan oleh seperti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan sahabat yang lain radhiyallahu taala anhu majma'in, kita bawa kepada pengertian yang terbaik. Baik. Kemudian setelah itu, ya, di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang orang-orang yang merupakan hamalatul ilmi, pembawa ilmu. Thumma dzakara asnafa hamalatil ilmi alladzina la yasluhuna lihamlihi. Setelah itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang pembawa-pembawa ilmu yang mereka ini tidak pantas untuk membawanya. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita semua, inilah ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat atau orang-orang yang tidak pantas untuk membawa ilmu, ya. Ada juga nanti akan disebut orang-orang yang hanya tidak punya ilmu tapi dia masih mending mau mengikuti orang yang berilmu. Ya, ini orang-orang awam yang suka bertaklid. Tapi ketika dia bertaklid kepada seorang guru yang benar, maka insya Allah masih ada kebaikan pada dirinya. Beliau sebutkan di sini, golongan manusia yang disebut sebagai pembawa ilmu tapi tidak pantas untuk membawanya. Wahum arba'atun, yang mereka ini ada empat golongan. Faqala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, ya, inna hahuna ilman wa asyara biyadihi ila sadri. Sesungguhnya di sini ada ilmu, kemudian beliau menunjuk ke dada beliau, ke dalam hati beliau. Lau asabtu lahu hamlatan. Lau asabtu lahu hamalatan, seandainya aku bisa menjadi pembawanya yang benar. Bal asabtahu lakinan ghaira ma'munin alih. Bahkan ada juga yang bisa membawanya hanya sekedar lakinan. Hanya sekedar mengetahuinya saja, memilikinya tapi tidak bisa dipercaya, tidak amanah dalam menjalankannya. Apa ciri-cirinya? Yastamilu alata dinli dunia. Dia menggunakan alat agama untuk meraih dunia. Ilmu digunakannya untuk sebagai tunggangan untuk mencari dunia. Ini ciri-cirinya mereka. Ya na'udzubillah min dalik. Yastadhiru bihujajillahi ala kitabihi wa bini'amihi ala ibadihi. Dia akan menggunakan, ya, argumentasi ilmu yang diketahuinya, argumentasi Allah. Ya, ilmu yang diketahuinya untuk mengarahkan kitabullah agar mengikuti keinginannya. Dan juga menampakkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia atas hamba-hambanya. Tujuannya tadi untuk mencari dunia semata-mata. Aumun qadan li ahlil haqqi. Orang yang berikutnya adalah orang yang mengikuti para pembawa kebenaran. La basirata lahu fi ahna'ihi. Orang ini, ya, tidak punya ilmu yang mendalam dalam memahami segi-segi ilmu, bidang-bidang ilmu. Tapi dia mau mengikuti orang-orang yang bawa kebenaran. Yan qadihu syakku fi qalbihi bi awwali aridin min syubhatin. Tentu saja karena ilmunya kurang mendalam, keraguan akan mudah masuk ke dalam hatinya sejak pertama kali munculnya syubhat. La tadza wa la dzak. Jangan kamu menjadi orang ini maupun orang yang tadi. Kalau ingin menjadi pembawa ilmu yang sesungguhnya, ya tentu harus punya ilmu yang mendalam. Anhuman lil ladzat salisal qiyadi lis syahawati, atau orang yang gemar lil ladzati, mengumpulkan kelezatan dunia, mudah mengikuti tarikan syahwatnya. Au mugran bi jam'il amwali waddikhari, atau orang yang gemar ya tenggelam dalam kesenangan mengumpulkan harta dan menimbunnya. Laisa min du'ati din, mereka ini bukan termasuk dai-dai yang mengajak kepada agama. Aqrabu syai'in sabahan, aqrabu syai'in syabahan bihim al-an'amu sa'imah, ya, yang paling dekat keserupaan mereka, yang paling dekat untuk diserupakan dengan mereka adalah binatang-binatang ternak. Na'udzubillah min dzalik. Lidzalika yamutul ilmu bimauti hamilihi, oleh karena itulah ilmu akan mati ketika pembawa-pembawa ilmu yang sesungguhnya telah mati, telah wafat. Ya, banyak orang-orang yang kemudian sepertinya menggantikan mereka tapi ternyata tidak punya amanah seperti yang dimiliki oleh pembawa-pembawa ilmu yang sesungguhnya. Allahumma bala lan takhlu wal ardu min qa'imin lillahi bihujjatihi, ya. Akan tetapi sesungguhnya bumi ini tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang akan menegakkan hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang datangnya hari kiamat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, terus menerus ada orang-orang yang akan membawa kebenaran sampai menjelang datangnya hari kiamat. Ini ucapan yang panjang dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keadaan orang-orang yang membawa ilmu di akhir zaman, yang di antara mereka adalah orang-orang yang tidak amanah dalam membawanya. Kita akan lihat diterangkan di sini. Ahaduhum, pembawa-pembawa ilmu yang tidak amanah ini adalah yang pertama, man laisa bima'munin alaih, orang yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa menjaga amanah ilmu. Wa alladhi utiya dzaka'an wa hifdzan. Kita perhatikan, ya. Yaitu orang yang dia diberikan kecerdasan dan kemampuan menghafal. Walakin ma dzalika lam yu'ta'an. Akan tetapi bersamaan dengan itu dia tidak diberikan kesucian. Antum harus lihat di sini bedanya antara zaka dengan za. Dal yang diberi titik. Zaka itu artinya kecerdasan. Kalau zai, zaka, zakaan itu artinya kesucian hati. Ini beberapa di antara ulama seperti Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala ketika menyebutkan dalam biografinya seorang tokoh besar yang membawa pemahaman yang menyimpang, orangnya cerdas, hafalannya kuat, bahkan dia paham ya sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak menjadikan itu untuk memberikan manfaat bagi dirinya dalam hal ya membenarkan keyakinannya mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ketika mengomentarinya, beliau Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala menyebutkan kana zakiyan wa lam yakun zakiyan. Dia orangnya cerdas dan pintar tapi tidak suci hatinya. Yakni tidak punya akidah yang benar, tidak mengikuti pemahaman para salaf meskipun dia punya kecerdasan. Ini adalah nikmat asalnya tapi menjadi bencana bagi orang tersebut karena dia tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, fa huwa yattakhidul ilma alladhi huwa alatud din alatad dunya. Inilah orang yang menjadikan ilmu yang asalnya alat agama, yakni sarana untuk mencapai kemuliaan agama, tapi digunakan sebagai alat din, alat untuk meraih dunia. Alat untuk kebaikan agama digunakan untuk alatad dunya, alat atau sarana untuk meraih dunia semata-mata. yastajlibuha bihi wa yatawassalu bil ilmi ilaiha. Dia akan menarik dunia dengan mengatasnamakan ilmu, menggunakan sarana dengan ilmu untuk mencapai dunia tersebut. Ini terjadi dan ini menjadikan kita harusnya waspada bahwa godaan seperti ini di akhir zaman sangat banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bentuk keburukan yang menjauhkan kita dari keridhaannya. Naam. Wa yaj'alul bidha'ata allati hiya muttajarul akhirati muttajarad dunya. Dan dia menjadikan ya, bidha'ah ilmu atau dagangan ilmu yang harusnya dia merupakan muttajar, perniagaan akhirat, tapi dijadikan untuk perniagaan dunia yang rendah. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya ya, ilmu demikian tinggi dan mahal untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, tapi digunakannya untuk mendapatkan sesuatu yang rendah, yaitu perniagaan dunia. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna sil'atallahi ghaliyah, ala wa inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah sesungguhnya perniagaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Ketahuilah sesungguhnya barang perniagaan Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Makanya ini yang menjadikan mereka-mereka ini kemudian menjadi rendah karena menggantikan sesuatu yang tinggi dengan perniagaan dunia yang rendah. Wa hadza ghairu aminin ala ma hamalahu minal ilmi. Inilah orang yang tidak amanah, tidak bisa dipercaya dalam hal ilmu yang dibawanya. Wala yaj'aluhu Allahu imaman fihi qattu. Dan Allah tidak akan menjadikan dia sebagai seorang imam panutan dalam urusan agama. Fa innal amina huwa alladhi la gharada lahu wala iradata li nafs illa tiba'ul wa muwafaqatuhu fala yad'u ila qiyami riyasatihi wala dunyahu. Karena orang yang amanah yang bisa dipercaya dalam ilmu adalah orang yang tidak punya tujuan, tidak punya keinginan untuk dirinya kecuali hanya mengikuti kebenaran semata-mata, selalu menuruti kebenaran. Dia tidak mengajak untuk menegakkan kekuasaannya, mencari popularitas bagi dirinya atau mengumpulkan dunia untuknya. Wa hadzal ladzi qad ittakhadha bidha'atal akhirati wa muttajaraha muttajaran lidunya qad khana Allah wa khana ibadahu wa khana dinahu falihadza qala ghairu ma'munin 'alaihi. Maka orang yang telah menjadikan perniagaan dan perdagangan akhirat ini untuk perniagaan dunia, inilah orang yang sungguh telah mengkhianati Allah, mengkhianati hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, dan mengkhianati agamanya. Makanya disebut oleh Ali bin Abi Thalib orang ini sebagai ghairu ma'munin 'alaihi, orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak amanah dalam membawa ilmu. Nah. Jadi ini sifat yang tercela tentu saja yang menjadikan kita harus berhati-hati ketika membawa ilmu agama untuk senantiasa meluruskan niat kita, membenarkan hal-hal yang bisa menjadi sebab ilmu ini tidak bermanfaat untuk diri seorang yang telah mempelajarinya. Wa qauluhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dinukilkan ucapannya di sini. Tadi beliau mengatakan yastadhhiru bihujajillahi ala kitabihi wa bi ni'amihi ala ibadihi. Dia yastadhhiru, menampakkan hujah-hujah Allah, menampakkan ilmu dengan tujuan untuk menjadikan kitabullah mengikuti keinginannya, atau menampakkan nikmat-nikmat Allah kepada hamba-hambanya untuk mendukung keinginan dirinya. Hadhihi safhatu hadzal kha'in. Inilah ciri yang terlihat pada diri pengkhianat ini, pengkhianat ilmu ini. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah. Idza an'amallahu 'alaihi istadhara bitilka ni'mati 'alan nabi wa idza ta'allama 'ilman istadhara bihi 'ala kitabillah. Kalau Allah berikan nikmat kepadanya, maka dia akan menampakkan nikmat itu di hadapan manusia. Dan jika dia mempelajari ilmu, dia akan menjadikan ilmu itu ya di atas kitabullah. Artinya dia akan membawa ilmu itu untuk mendukung keinginan dirinya, menjadikan kitabullah, Al-Quran harus mengikuti kemauan dirinya. Ditafsirkan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Ya, kita lihat di sini, Ibnu Qayyim terangkan makna ucapan ini. Makna istidharihi bil ilmi ala kitabillah. Adapun makna dia, ya, menampakkan ilmunya di atas kitabullah, tahkimuhu alaihi wa takdimuhu wa iqamatuhu dunahu. Artinya, dia menjadikan ilmunya untuk menghukumi kitabullah. Mendahulukan ilmunya di atas kitabullah. Menegakkan ilmunya dan menjadikan. Wa hadhi halu katsirin mimman yahsulu lahu ilmun fa innahu yastaghni bihi wa yastadhhiru bihi hakimuhu wa yaj'alu kitaballahi taba'an lahu. Dari kebanyakan orang-orang yang punya ilmu yang seperti ini keadaannya, yaitu ya, sesungguhnya dia, karena sesungguhnya dia akan yastagni bihi, merasa cukup dengan ilmunya. Kemudian mengedepankan ilmunya, menjadikan ilmunya yang menghukumi, serta menjadikan kitabullah Al-Quran justru harus mengikuti pemahaman ilmunya. Akhirnya ilmu akan Al-Quran dibawa, diseret untuk mengikuti keinginan hawa nafsunya. Naam, yuqalu istadhara fulanun ala kadha bi kadha ay dhahara alayhi wa taqaddama fayaj'aluhu wara'a dhahrihi. Orang Arab mengatakan kalimat ini ya, si fulan istadhara ala kadha bi kadha, artinya dhahara alayhi, dia meninggikannya, mendahulukannya, sedangkan menjadikan yang lain itu di belakangnya, harus mengikuti keinginannya. Jadi Al-Qur'an harus mengikuti keinginannya, begitu. Dia pandai untuk menampakkan dirinya seolah-olah berilmu, padahal dia menyeret ayat-ayat untuk mendukung keinginan syahwatnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik. Walaysat hadhi halal ulama'i fa innal alima haqqan yastadhiru bi kitabillahi ala kulli ma siwahu. Tentu saja hal ini bukanlah keadaan orang yang berilmu, para ulama yang sesungguhnya. Ya, karena orang yang berilmu yang sebenarnya, dia justru akan yastadhiru, akan menampakkan, menjadikan Al-Quran, kitabullah, untuk menghukumi selainnya. Apapun, sampai ilmu yang dimilikinya sendiri, dia akan jadikan hukumnya adalah Al-Quran. Sehingga kadang-kadang dia berpendapat sesuatu, ketika datang dalil, dia akan rubah pendapatnya karena mengikuti dalil, bukan mempertahankan pendapatnya, kemudian menyeret dalil agar mengikuti pendapatnya sendiri. Ya, kata beliau, orang berilmu yang sesungguhnya, yang sejati, dia akan menjadikan atau meninggikan kitabullah agar menjadi hukum bagi yang selainnya. Fayuqaddimuhu wa yuhaqqimuhu, maka dia akan selalu mengedepankan kitabullah, menjadikannya sebagai hakim pemutus. Wa yaj'aluhu imamahu, menjadikannya sebagai imam yang memimpinnya. Wa yaj'aluhu qiyaran ala ghairihi, menjadikannya sebagai pengukur kebenaran selain alaihi kama ja'alahu Allah taala kadzalik, dia menjadikan Al-Qur'an sebagai muhaimin, ya, penguji, pembenar dari yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan kitabullah memang seperti itu sifatnya atau fungsinya diturunkan kepada manusia. Maka ini jelas sekali menunjukkan bahwa sifat yang dimiliki oleh orang yang disebut tidak bisa dipercaya, tidak amanah dalam ilmu ini jelas merupakan sifat sifat yang sangat tercela. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Fal mustadhhiru bihi muwaffiqun sa'idun wal mustadhhiru alaihi makhdhulun syakiyun. Faman istadhara 'ala syai'i faqad ja'alahu khalfa dhahri muqaddiman 'alaihi mastadharahu bihi. Maka orang yang menggunakan Al-Qur'an ditempatkan sebagai yang tertinggi untuk menghukumi yang lainnya, inilah orang yang selalu mendapatkan taufik, inilah orang yang beruntung. Sedangkan orang yang menjadikan Al-Qur'an harus mengikuti keinginan ilmunya, pemahaman dia, inilah orang yang tercela, makhdzul, yang jauh dari taufik dan orang yang celaka. Maka barang siapa yang mengistidhar di atas sesuatu, yakni menjadikan sesuatu itu harus dihukumi, maka dia akan melemparkan sesuatu itu di belakang punggungnya dan mendahulukan sesuatu yang lebih ditinggikannya. Inilah perbuatan dari orang tersebut. Wa hadha halu man ishtaghala bi ghairi kitabillahi anhu waqtafa bi ghairihi minhu wa qaddama ghairahu wa akharahu. Inilah keadaan orang yang lebih menyibukkan diri dari mempelajari selain kitabullah dan mencukupkan diri dengan hal-hal yang lain sehingga menyampingkan kitabullah, mendahulukan yang selainnya dan menjadikan di belakang kitabullah. Ini jelas orang-orang yang pantas untuk dikatakan sebagai pembawa ilmu yang sesungguhnya karena dia menjadikan hal-hal yang lain justru lebih diutamakan dibandingkan Al-Qur'an, dibandingkan mendapatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu golongan yang pertama dari kalangan manusia. Baik, as-sinfu tsani. Golongan yang kedua. Min hamalatil ilmi, dari galangan pembawa ilmu agama. Al-munqadu lahu alladhi lam yuthlij lahu sadrahu wa lam yatma'inna bihi qalbuhu bal huwa dha'iful basirati fihi lakinnahu munqadun li ahli. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang munqad, tunduk kepada ilmu tapi belum benar-benar menetap di hati mereka. Hatinya belum tenang dengan ilmu tersebut. Kenapa? Karena dia adalah dha'iful basirah, orang yang ilmunya lemah. Bahkan dia adalah orang yang ilmunya lemah, akan tetapi dia mau mengikuti orang-orang yang berilmu. Ya tentu keadaannya masih mending. Belum kuat ilmunya tapi dia mau mengikuti orang-orang yang berilmu. Baik. Wa hadhi halu atba'il hakim min muqallidihim. Ini adalah keadaan orang-orang yang mau mengikuti kebenaran, dan orang yang bertaklid kepada orang-orang yang berilmu. Wa ha'ula'i wa in kanu 'ala sabilin najah, 'ala sabilin najatin. Mereka ini meskipun asalnya mereka di atas jalan keselamatan insyaallah karena mereka punya sifat mau mengikuti kebenaran, tapi tentu mereka ini falaisu min du'atid din. Tidak bisa dikatakan mereka ini jelas tidak termasuk penyeru-penyeru kepada agama Allah karena ilmu mereka lemah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya disifati dalam Al-Qur'an bagaimana? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Dalam surat Yusuf ayat 108. Katakanlah inilah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. 'Ala basiratin, di atas ilmu yang mendalam, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Karena mereka ini ilmunya lemah, basirahnya lemah, maka mereka tidak pantas dikatakan sebagai du'atuddin, penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama hum min mukaththiri sawadil jaysh, mereka ini lain kedudukannya hanya sebagai kathiri, pembanyak, yang memperbanyak jumlah pasukan, yakni yang memperbanyak jumlah orang-orang yang mengikuti kebenaran. La min ara'ihi wa fursanihi, bukan termasuk pimpinan-pimpinan dan pasukan-pasukan perang yang menunggang kuda. Yakni kalau dalam tentara ini mereka ini yang memperbanyak jumlah prajurit, bukan dari kalangan komandan-komandan pasukan atau pimpinan-pimpinan pasukan. Ya, yang jelas secara asal ya mereka ini masih mendingan, akan tetapi tetap saja dikhawatirkan karena ilmunya yang lemah nanti bisa menjadi sebab mereka terjerumus ke dalam tipu daya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, wal munqadu, adapun orang yang dikatakan al munqad dalam bahasa Arab itu munfa'ilun min qada yakuduhu. Wazan munfa'ilun dari qadahu yakuduhu, menuntunnya. Ya, menuntunnya atau menggiringnya. Wa huwa mutawi'un. Mutawi'ut tsani, dialah orang yang mengikuti orang lain. Wa asluhu munqayadun. Secara bahasa aslinya munqayadun seperti muktasabun. Ya. Thumma u'illatil ya'u alifan li harakat ba'dal fathah, kemudian ya diganti ya dengan alif karena harokatnya setelah fathah dia, maka jadilah dia munqadun. Taqulu qurtuhu fanqada ay lam yamtani. Orang Arab mengatakan aku menuntun dia sehingga dia pun ikut tertuntun, maksudnya dia tidak menolak, tidak melawan, dia nurut begitu. Ya, dia menurut apa yang aku tuntun dia kepadanya. Nah, yang jelas orang ini adalah orang yang meskipun dia tidak punya ilmu tapi dia masih mau mengikuti orang-orang yang menyampaikan kebenaran padanya. Wal ahna'u jam'u hinu bi wazni ilm. Ya, ada di sini disebutkan di sini ya ahna, dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di atas tadi dikatakan la basirata lahu fi ahna'ihi, orang ini tidak punya ilmu dalam sisi-sisi atau bidang-bidang ilmu. Artinya kata beliau ahna di sini jamak dari hinu, bentuk jamak dari hinun sesuai dengan wazan ilmun, ya. Artinya aljana aljawanibu wan nawahi. Jadi dia tidak punya basirah memahami segi ilmu atau bidang-bidang ilmu. Wal arabu taqul usjur ahna athairika. Orang-orang Arab mengatakan, dibawakan saya contoh dalam bahasa Arab ya. Berapa contoh dibawakan di sini, usjur ahna athairika. Artinya amsik nawahi khifatika wa toishika yaminan wa shimalan wa amaman wa khalfan. Maksudnya ini contoh penggunaannya dalam bahasa Arab, bahwa ahna itu bermakna jawanib, sisi-sisi atau semua segi-segi. Nah, baik, dibawakan di sini juga ucapan dari Labid, ya, yang jelas ini juga menunjukkan contoh penggunaan kalimat ini dalam bahasa Arab. Ala kulli hal, ya, golongan yang kedua ini adalah orang-orang yang tadi diterangkan adalah orang-orang yang ilmunya lemah, ya, ilmu belum menetap kuat di dalam hatinya, belum tenang dia dengan ilmu tersebut, ya, sehingga tentu saja masih ada keraguan, masih ada hal-hal yang mengkhawatirkan pada diri orang yang seperti yang dijelaskan nanti di dalam penjelasan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu selanjutnya. Nah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan dari Rojak dimanapun antum berada. Ini penjelasan tentang golongan orang-orang yang membawa ilmu agama. Ya, tentu saja ini untuk menjadi nasihat bagi kita semua. Kalau kita ingin benar-benar mengambil manfaat dari ilmu agama ini, tentu kita menghiasi diri dengan orang-orang yang baik, orang-orang atau sifat-sifat yang terpuji dari pembawa ilmu agama yang benar-benar mereka menunaikan amanah ilmu sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum, insyaallah cukup sampai di sini apa yang kita bisa baca dan terangkan dari penjelasan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Masih banyak penjelasan yang berhubungan dengan golongan pembawa ilmu ini, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Di waktu yang tersisa, saya persilakan bagi antum yang ingin menanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, tafadhol, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fik atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya ikhtal Islam azani Allahu ayyakum, kita akan buka sesi interaktif soal jawab. Bagi antum yang bertanya untuk memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab di layanan telepon 0218236543. Ataupun Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0819896543. Untuk yang pertama kita angkat melalui telepon. Ya, silakan. 643. Untuk yang pertama silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dan mohon maaf Bapak sebelum dilanjutkan, tolong dimatikan terlebih dahulu secara televisinya ataupun radionya agar tidak feedback dan Bapak cukup menyimak lewat telepon saja. Ya, silakan Pak. Ya, tahan Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Tini di Jakarta. Silakan Ibu Tini. Afwan Ustaz, mau nasihatnya. Ana ini, kalau paman, ana punya paman ya, sebagai pengganti rahimullah ayah gitu. Kalau beliau masih apa ya, kesehari-hariannya ada berbau kesirikan misalnya, percaya dengan hari atau dan sebagainya gitu. Ana mau menasehati, merasa keterbatasan ilmu juga, ana mempunyai keterbatasan fisik ya, tidak bisa melihat. Jadi sedangkan ana sudah mempelajari sunnah dan tauhid, jadi ana dilema, bingung gitu gimana cara menyikapi paman ana gitu Ustaz. Syukron nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilahkan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari ibu yang ada di Jakarta tadi. Allah wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan penjagaan kepada beliau dan pada keluarga dan kepada kita semua. Ya, masalah yang tadi disebutkan ya, tadi pada pamannya ya, semoga Allah memudahkan hidayah untuknya. Ini adalah perkara yang memang serius dan harus berusaha untuk dinasehati dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya tidak bisa dijadikan dia mengatakan terbatasannya ilmu, karena kita juga semua punya keterbatasan ilmu, tapi kita berusaha menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Kalau seandainya kita bisa terangkan dengan kata-kata kita sendiri, tentu paman kita lebih kenal, lebih dekat, dan lebih bisa kita masuki. Mungkin diawali dengan pembicaraan yang umum dulu, kemudian kita masuki perlahan-lahan, kan bisa, karena mereka punya kedekatan tentu antara paman dan kemenakannya sendiri. Atau kalau tidak bisa langsung, kita bisa dengan memberikan buku yang mungkin kita bisa minta tolong kepada teman kita yang kita kenal, atau memperdengarkannya kepadanya ceramah yang mungkin bisa bermanfaat bagi dirinya. Yang jelas tetap kita berusaha menyampaikan, karena ini masalah serius ya, mempercayai hal-hal yang bisa membawa kepada kesyirikan tadi, tatoyur atau menjadikan nasib sial atau menentukan hari-hari tertentu, hari-hari beruntungan dan seterusnya. Ini karena namanya, meskipun sebagian di antaranya adalah syirik kecil, tapi ini merupakan perantara kepada syirik yang besar dan dikhawatirkan akan terus dilakukan sehingga akan membawa kepada dampak yang lebih buruk lagi, yaitu sampai merusak imannya, merusak keislamannya, bahkan dibalik. Maka kita sebagai orang yang dekat dengannya harus berusaha untuk menyampaikan sebaik-baik nasihat, tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan untuk terbuka hati dari paman kita tersebut agar bisa menerima kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan ikut alaih salam, azani allahu ayyakum. Kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Nah, silakan. Ya, silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, dengan Amba Abdullah di Makassar Ustaz. Oh ya, baik, silakan Pak. Ya, ini Ustaz, ini saya mau tanyakan ini, gimana ini seumpamanya saya kan mau duduk pengantin tapi saya acara siang. Jadi saya ini acara siangnya sekitar jam, mulai dari jam 11 sampai jam 4 asar, itu bagaimana? Apakah itu sholat luhur saya bisa jam akhirkan sampai di asar, saya jamak antara luhur dan asar, atau tidak boleh Ustaz? Saya harus, karena ini kan saya pakaian adat duduk pengantin, jadi untuk melepaskannya itu untuk sholat susah Ustaz. Baik. Baik, ini saja Pak, terima kasih. Ya, itu saja ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami pasangkan untuk menjawab. Ya, pengantin dia. Ya. Barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau tadi yang ada di Makassar ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya dan kebaikannya kepada beliau. Ya, menurut pendapat yang terkuat kita ketahui dalam masalah sholat berjamaah bagi laki-laki, hukumnya wajib ya. Dan hadis-hadis yang sahih seperti Rasulullah SAW sampai berkeinginan untuk membakar rumah-rumah yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, yang tentu ada laki-laki yang wajib untuk melaksanakannya, kemudian mereka tertinggal tidak melaksanakannya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bahkan berkeinginan untuk membakar rumah-rumah tersebut. Ini menunjukkan penegasan tentang wajibnya hal ini. Kalau dalam kondisi kayak tadi, ya pengantin atau ada acara yang penting, yang dianggap penting seperti tadi, maka ini bukan alasan. Alasan yang syar'i untuk meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi kalau pemandangan adzan. Ya, makanya harusnya acaranya yang diatur. Disesuaikan dengan waktu sholat berjamaah. Ya, disesuaikan dengan waktu sholat berjamaah. Dia harus laksanakan sholat berjamaah kalau dia dengarkan pemandangan adzan. Kalau masjid dekat, bisa acaranya ditunda sementara. Atau mungkin dijadikan acaranya bisa awalnya dulu mungkin akad nikah dulu misalnya sebelum zuhur, kemudian berhenti sejenak ya sambil beristirahat untuk mungkin menunggu tamu. Setelah itu dijadikan nanti undangannya setelah sholat zuhur, jadikan undangan setelah sholat zuhur, undangan resminya. Jadi kalau mungkin mau akad nikah dulu sebelum sholat zuhur, setelah itu berhenti sejenak dia melaksanakan sholat berjamaah kemudian dilanjutkan lagi, maka ini tentu lebih baik. Itu lebih baik ya. Dalam hal ini bukan termasuk udzur ketika pelaksanaan acara seperti ini kemudian dijadikan alasan untuk meninggalkan sholat duhur secara berjamaah, apalagi nanti malah dijamak dengan dengan asar padahal tidak ada keperluan atau sesuatu yang benar-benar dibenarkan, merupakan sesuatu yang berat untuk ditinggalkan. Harusnya acaranya sekarang disusun supaya bisa menyesuaikan dengan waktu sholat duhur ya, supaya kita bisa lebih mendapatkan keberkahan. Apalagi ini ingin membina rumah tangga yang tentunya harusnya diawali dengan hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala, supaya senantiasa mendapatkan bimbingan kebaikan di dalam rumah tangga tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz, saya pernah membaca tulisan Ustaz yang ada dalam sebuah artikel yang menukilkan sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Soleh bin Hai. Kemudian saya membaca artikel yang lain dan dalam artikel tersebut menjelaskan bahwasannya Ahmad bin Hai ditahzir oleh para ulama karena memiliki pemikiran Khawarij Qadiyah. Mohon Ustaz berikan penjelasan tentang Ahmad bin Hanyi ini, apakah boleh diambil riwayat Ustaz? Silakan Ustaz. Ketika saya menukilkan ucapan Ahmad bin Saleh ibnu Hayy tersebut ya di dalam tulisan yang berjudul Lihatlah dari Siapa Kamu Mengambil Ilmu Agamamu. Pertama, Ahmad ibnu Saleh ibnu Hayy ini memang saya sendiri mengingatkan di sebagian penjelasan. Ya. kalau dari segi pemahaman manhajnya. Cuman yang saya nukilkan di situ bukan masalah hadis. Coba antum baca kembali. Itu bukan saya membawakan masalah hadis, itu cuman menjelaskan para ulama salaf dalam ketelitian mereka waktu mengambil ilmu agama. Di situ bukan riwayat hadis, bukan juga ucapan sahabat, itu hanya ucapannya dirinya sendiri. Ucapannya sendiri dia mengatakan dulunya para ulama ketika bertanya kepada tentang seseorang yang akan dijadikan sebagai guru, mereka akan bertanya kepada tetangganya atau orang-orang yang berjamaah bersama dengan di masjid, sampai saya mereka mengatakan hal turiduna antuzawiju, kamu ingin menikahkan dia dengan putrimu. Ya, ini telitinya mereka, itu ucapan dia sendiri, bukan sama sekali riwayat hadis, bukan juga ucapan sahabat. Itu pun juga ini saya nukilkan karena para ulama lain menukilkannya, itu kan ada sumbernya di situ kalau kita lihat. Ya, kalau tidak salah saya nukilkan dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mu'allimi di dalam Ilmu Rijal wa Ahmiyatuhu yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan rahimahumullah taala. Jadi saya juga menukil dari pendapat dari perkataan ulama lain, ya. Dan ini tidak berkenaan dengan menukil hadis Rasulullah SAW. Adapun kalau berkenaan dengan menukil hadis, tentu saja kritikan dari para ulama yang menjadikan riwayat tersebut lemah. Ya, yang saya nukilkan di situ hanya ucapan sendiri. Itu pun bukan cuma satu itu yang saya nukilkan. Dalam contoh tersebut ada contoh sebelumnya dari penjelasan. Ingat juga yang menyebutkan bagaimana ketelitian para ulama dalam hal menanyakan tentang orang yang akan mereka jadikan guru sebagai saat menuntut ilmu. Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz dan ikhwatul Islam azanillahu ayyakum. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, kita kembali ambil pertanyaan mulai chat WA Ustaz yang sudah masuk di 0819896543 dengan pendengar kita di Kalimantan Tengah, Umu Yasin. Beliau bertanya Ustaz, Ustaz saya sering mengikuti kajian-kajian di Roja dan YouTube bersama Ustaz Sunnah, lalu saya sampaikan ke teman-teman Ana yang Ana undang setiap dua kali seminggu. Di tempat kami susah ngaji salam Ustaz. Saya hanya belajar melalui lewat medsos. Apakah hukumnya Ustaz dengan hal ini? Syukran katsiran atas penjelasannya Ustaz. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari ibu yang ada di Kalimantan tadi ya, kalau tidak salah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahannya, rahmatnya kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya, apa yang beliau lakukan tadi, Masya Allah, ini adalah kebaikan besar. Ketika susah untuk bisa mendapatkan ilmu secara langsung, maka mau tidak mau kita gunakan media atau fasilitas yang ada, seperti mendengarkan dari, menyaksikan dari Roja TV, atau mungkin ada rekaman-rekaman atau lewat YouTube misalnya, atau yang lainnya. Kemudian kita berusaha menyampaikan kepada bimbing, maka ini tidak mengapa. Selama kita tidak melampaui batas, selama kita tidak menyampaikan lebih daripada apa yang kita dengar, ya, kita ajak mereka untuk dengarkan bersama-sama atau dengarkan juga siaran tersebut atau rekaman tersebut. Ya, kita sampaikan kepada mereka, atau mungkin kita sampaikan kalimat-kalimat yang bisa memberikan nasihat untuk mereka, apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang mungkin menjadikan kita sebagai semacam orang yang dianggap lebih senior dalam masalah ilmu atau dalam masalah ngaji, maka tidak mengapa kita lakukan ini, asal kita tidak berlebihan menyampaikan sesuatu yang bukan kapasitas kita untuk menyampaikannya. Kita sekedar menukilkan atau membawakan penjelasan dari ustadz yang lain untuk nasihat bagi mereka, insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon, dan kami persilakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Dari Ummu Sabilah di Pekanbaru, Ustaz. Baik, Ummu Sabilah, silakan pertanyaannya, Ummu. Barakallahu fi, Ustaz, izin bertanya. Fik barakallahu. Jadi, Ustaz, di masjid dekat rumah itu, setiap Ahad itu pagi ada kajian kultum. Jadi suami saya kadang-kadang ikut dengarnya, juga kadang-kadang diajak oleh jemaah lain ikut mendengarkan kajian tersebut, Pak Ustaz. Jadi kadang-kadang saya kadang pikir karena kita sudah kajian subuh, apa kita boleh mengikut kajian-kajian seperti itu ya Ustaz? Dengan Ustaz siapa saja kita boleh menuntut ilmu? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Allah Fik, pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang ada di Pekanbaru tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada suaminya, kepada keluarga, dan kepada kita semua. Jadi kaidah di dalam manhaj salaf untuk belajar agama itu kita harus hati-hati, karena tidak semua orang bisa menyampaikan ilmu agama dan diambil ilmu darinya. Imam Muhammad Ibn Sirin dibawakan di dalam mukaddimah kitab Sahih Muslim dengan sanad dari Imam Muslim, dengan sanadnya sampai kepada tabi'in yang mulia ini Imam Muhammad Ibn Sirin, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudunakum. Sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari, ilmu agama ini menyangkut kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Contoh sederhana saja, apakah kita akan pergi berobat kepada semua orang? Misalnya ada teman tetangga kita yang katanya pinteti, atau pernah kita dengar bahwa dia bisa paham tentang obat, apakah kita akan pergi ke dia hanya sekedar pengakuannya? Pastinya tidak, kita akan cari ahlinya. Ini untuk urusan dunia kita. Kalau kendaraan kita rusak, masa kita perbaiki pada semua orang? Kita sayang kendaraan kita tambah rusak, kan? Ini kalau untuk urusan dunia. Kenapa untuk urusan agama kita tidak hati-hati? Padahal ini menyangkut kerusakan hati kalau penjelasannya tidak sesuai dengan manhaj salaf. Apalagi kalau masalah-masalah akidah merusak hati kita, merusak pemikiran kita, merusak keyakinan kita, merusak iman kita. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya kita hati-hati. Ya, kalau kita sekedar berteman atau mungkin ingin menasehati orang, berdiskusi, malah kalau kita rasa punya kemampuan, jelaskan. Tapi kalau untuk orang itu mengajar ke kita, berarti kan dia memberikan masukan untuk kita. Apakah kita mau mengambil masukan yang menyangkut kebaikan iman dan hati kita dari seseorang yang tidak kita ketahui, apakah dia sendiri baik agamanya atau tidak? Kalau dia sendiri tidak jelas manhajnya, kan kita belum tahu dia ini agamanya sendiri baik atau tidak. Bagaimana dia akan bisa memberikan nasihat untuk orang lain kalau dirinya sendiri dia tidak bisa nasihati? Buktinya dia tidak mengikuti manhaj salaf, berarti akidahnya akan rusak, pemahamannya akan menyimpang, ya na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam ilmu agama harusnya kita lebih berhati-hati kebaikan agama kita, keselamatan iman kita sewaktu kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Inilah pertanyaan yang terakhir dari rangkaian kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan tadi kita sampaikan, jawaban-jawabannya bisa memberikan manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.